صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله. Kita masih pada bab min asyirki iradatul insan bi'amalihi dunya. Bab termasuk kesyirikan seseorang beramal dengan amalan saleh tapi dengan tujuan dunia. Dan ayat yang dibaca dalam bab ini adalah ayat Allah Subhanahu wa taala, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 15 dan 16, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kami akan tunaikan untuk mereka amalan-amalan mereka di dunia. Ini balasan terhadap amalan mereka di dunia. Dan mereka tidak akan dikurangi. Ini balasannya tidak akan dikurangi. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka tidak memiliki di akhirat nanti kecuali nar. Ini tidak akan mendapatkan kecuali api neraka. Orang yang hanya menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kata Allah, kami akan tunaikan di dunia sesuai dengan niatnya. Innamal a'malu binniyat. Wa innama likulli imrin ma nawa. Setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Barang siapa yang meniatkannya dunia, maka dia akan mendapatkan dunia. Maka laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka tidak akan mendapatkan di akhirat kecuali api neraka. Dan kemudian Allah katakan wa habita ma sana'u fiha, dan akan gugur semua apa yang mereka amal-amalkan di dunia, yang yaitu apa yang mereka kerjakan. Wa batilun ma kanu ya'malun, dan akan sirna, batil, tidak bernilai semua apa yang mereka usahakan. Kemudian Asy-Syarih rahimahullah menerangkan bahwasanya musannif pernah ditanya tentang masalah ini. Fa ajaba bima hasiluhu, maka dijawab oleh beliau bahwa bentuk-bentuk amalan yang ditujukan dengan tujuan dunia adalah berbagai macam bentuk. Di antaranya yang pertama, al-amal salih alladhi yaf'aluhu kathirun minan nas ibtigha' wajhillah. Di antaranya adalah amalan salih yang dikerjakan oleh kebanyakan manusia dengan mengharapkan wajah Allah, seperti sadaqah, salat, silaturahmi, berbuat baik kepada manusia, meninggalkan kedzaliman-kedzaliman dan lain-lainnya yang dikerjakan oleh manusia atau ditinggalkan oleh manusia karena Allah, tetapi mereka tidak berharap balasannya kecuali balasan-balasan dunia. La yuridu thawab fil akhirah. Orang tersebut mengamalkannya tidak karena mengharapkan balasan di akhirat. Innama yuridu an yujazihillahu bihifdhi mali. Tetapi mereka mengerjakannya hanya karena ingin untuk dibalas di dunia dengan terjaga hartanya, atau hartanya semakin banyak semakin berkembang, atau harapan agar keluarganya terjaga, atau harapan idamatun ni'mah, nikmatud dunia, untuk terus-menerus mendapatkan kenikmatan dunia. Wala himmatalahu fi talabil jannah, dan orang-orang tersebut tidak memiliki keinginan untuk mendapatkan jannah. Ini termasuk diantaranya, termasuk orang-orang yang beramal hanya mengharapkan dunia. Kalau dia berharap dengan amalannya tersebut adalah dunia, maka kata Allah dalam ayat tadi, nuwaffi ilaihim, kami akan tunaikan untuk mereka apa yang mereka kehendaki. Tetapi sesuai dengan niatnya mereka harapkan dunia, maka Allah berikan dunia. Falaisa lahum fil akhirati min khalaq, dan mereka tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. An-naw'u tsani, maka sekarang kita lihat yang kedua. Qala an-naw'u tsani huwa akbar min al-awwal. Jenis yang kedua lebih parah lagi daripada yang pertama, lebih besar lagi daripada yang pertama, wa akhwaf, dan lebih mengerikan. Wa huwa alladhi dzakarahu Mujahid, yaitu apa yang disebut oleh Mujahid rahimahullah tentang ayat tadi, annaha nazalat, bahwa ayat itu turun, wa fihi tentang itu, yaitu wa huwa an ya'mala a'malan salihah wa niyyatuhu riya'an linnas, riya'an nas, yaitu seorang yang beramal dengan amalan-amalan saleh tetapi niatnya adalah untuk dipuji oleh manusia. Ini lebih parah daripada yang pertama. Yang pertama masih dia berharap kepada Allah dan masih menghendaki balasan, tapi yang dia harapkan balasan-balasan dunia. Dia melupakan akhirat, yang diharapkan hanya dunia. Rabbana atina fid dunya, rabbana atina fid dunya. Sedangkan akhirat mereka lupakan. Sedangkan yang kedua ini, dalam keadaan niatnya hanya menghendaki pujian dari manusia, la talab thawabil akhirah, bukan mengharapkan untuk mendapatkan pahala di akhirat. Berarti Mujahid rahimahullah menyatakan bahwa ayat ini turun tentang orang-orang yang yura'unan nas, orang-orang yang riya, yang beramal karena manusia, beramal karena ingin dipuji oleh manusia. Bentuk yang ketiga, an-naw'u tsalits, an ya'mala a'malan salihah yuqsad biha malan. Bentuk yang ketiga adalah seorang beramal dengan amalan-amalan tersebut, amalan saleh, amalan ibadah, tetapi yuqsad biha malan, dia menghendaki dengan amalan tersebut untuk mendapatkan harta. Ini harta keuntungan, keuntungan duniawi ya. Misal an yahujj limalin ya'khudhuhu, seperti orang haji karena mengharapkan harta yang akan dia dapatkan atau keuntungan yang akan dia dapatkan. Au yuhajir lidunya yusibuha, atau hijrah karena dunia yang akan dia dapatkan. Ini persis seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW berbicara tentang amal dan niat, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli mar'in ma nawa, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka kata Nabi, barang siapa yang hijrahnya karena dunia yusibuha, karena dunia yang akan dia dapatkan, berangkat bersama para sahabat ke Madinah atau berangkat bersama kaum muslimin, tetapi yang dia niatkan di Madinah saya akan mendapatkan keuntungan lebih besar karena dagang yang saya usahakan ini di Madinah lebih maju, kemudian dia pindah ke Madinah. Tapi yang dipikirkan, dunia yusibuha, dunia yang akan didapatkannya. Atau imra'atin yankihuha, atau karena wanita yang akan dia nikahi. Ketika dilihat calon yang dia akan nikahi wanita tersebut, hijrah, maka dia terpaksa ikut hijrah. Kenapa hijrah? Karena si fulanah hijrah dia ke sana. Maka saya hijrah pula ke sana, mengejar wanita tadi untuk dinikahinya. Maka ini pun, beramal dengan amalan yang sama dengan amalan kaum muslimin yang lain, amalan saleh, yaitu hijrah, tetapi niatnya berbeda. Yaitu hijrah karena dunia yusibuha, atau hijrah karena mra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya kepada apa yang dia niatkan. Atau seorang mujahid li ajlil maghnam, seorang mujahid berperang fi sabilillah tapi mengharapkan keuntungan-keuntungan ghanimah. Faqad dzakara aidan hadzal naw' fi tafsir hadzal ayah. Jenis ini pun disebutkan dalam tafsir ayat tadi. Jadi ketika kita lihat tafsir ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud tadi, man kana yuridu dunya wa zinataha Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, dicontohkan oleh para mufassirin, oleh para ulama, yaitu orang yang beramal saleh tapi riya. Dicontohkan pula dengan contoh yang kedua, seorang yang beramal dengan amalan saleh karena ingin keuntungan-keuntungan, keuntungan dunia, seperti seorang yang haji karena mengharapkan keuntungan. Kalau saya berangkat haji dengan tiket PP sekian, kemudian saya di sana akan berdagang, syai, rialen-rialen. Kalau saja habis sekian, saya akan mendapatkan keuntungan. Dia tidak memikirkan bagaimana pahala hajinya di akhirat, tetapi hanya dunia. Tentunya orang ini adalah orang yang beramal karena dunia juga. Yani yahuj limalin ya'khudhuhu. Demikian pula mujahid yang yujahid li ajlil magnam, seorang yang berjihad karena mengharapkan mendapatkan keuntungan. Dia mentok ke sana, mentok ke sini, kerjaan, usaha semuanya gagal, kemudian ada panggilan jihad. Ah, kalau gitu perangkat jihad saja, barangkali saja mendapatkan keuntungan-keuntungan. Fakadzakara aidan, semua ini disebutkan dalam tafsir-tafsir bahwa itu termasuk orang yang yuridul hayatad dunya wa zinataha. Wa kama yata'allamu ar-rajul li ajli madrasati ahlih, atau seperti seorang yang belajar mencari ilmu tetapi karena madrasati ahlih, karena madrasah keluarganya harus ada pelanjutnya, sehingga dia berpikir perusahaan sekolahnya harus berlangsung. Saya katakan perusahaan karena tujuannya dunia. Ya, ini dia punya sekolah, punya madrasah yang tentunya mendapatkan keuntungan dengan madrasah tersebut, dan kalau saja tidak dilanjutkan akan berhenti perusahaan ini. Berarti saya harus belajar, saya harus mendapatkan ilmu supaya saya bisa melanjutkan sekolah ini. Ini juga dunia. Au maksabihim au riyasatihim, atau mengharapkan keuntungan-keuntungan, atau mendapatkan kepemimpinan-kepemimpinan. Belajar supaya mendapatkan kepemimpinan, supaya saya jadi alim, supaya saya bisa menjadi penguasa. Aw yata'allamul Qur'an wa yuwadhib 'ala shalah li ajli wadhifatil masjid, atau seorang yang membaca Qur'annya bagus, belajar tajwid, dan dia terus sholat rajin karena memang dia tugasnya untuk ngurusi masjid dan dia mengharapkan keuntungan dari situ. Kalau saya tidak bagus akan diganti, saya akan dipecat. Dan di sebagian negara, pengurus masjid itu sebagai pegawai negeri yang digaji dengan gaji yang besar. Pengurus masjidnya mendapat gaji khusus. Kalau dia menjadi imam masjid, gaji yang kedua. Dan kemudian kalau dia juga khatib, dia mendapatkan gaji yang ketiga, tiga kali lipat. Maka ini kadang-kadang ada beberapa manusia yang dia belajar untuk mendapatkan wadhifah tersebut. Dia belajar mencari ilmu, belajar Quran untuk mendapatkan pekerjaan tadi, supaya dia mendapatkan gaji dan penghidupan, harta dunia dan seterusnya. Ini juga termasuk yuridul hayatad dunya wa zinataha. Kama huwa waqi'un katsira, sebagaimana ini terjadi banyak di masyarakat kita. Dan kita melihat sendiri bagaimana orang-orang yang beramal dengan amalan-amalan tadi karena dunia. An-naw' ar-rabi', jenis yang keempat. An ya'mala bi ta'atillah mukhlishan fi dhalik lillahi wahdah la syarika lah, lakinnahu 'ala 'amalin yukaffiruhu kufran yukhrijuhu 'anil Islam. Yang keempat, seorang yang beramal dengan ketaatan kepada Allah, dengan ikhlas, dengan amalan tersebut dia ikhlas karena Allah sendirinya, tidak sekutu baginya. Tetapi di atas amalan lain yang telah mengkafirkan dia, mengeluarkan dia dari keislaman. Ini seperti yang terjadi pada Yahudi, seperti yang terjadi pada Nasara. Orang Yahudi, orang Nasrani, mereka dalam keadaan kufar, kafir. Dalam keadaan mereka disebutkan oleh Allah secara tegas dan jelas, laqad kafara alladziina qalu anna Allaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah itu satu dari yang tiga. Dan Allah menyebutkan tentang Yahud, lebih mengerikan lagi. Allah menyebutkan laknatnya pada mereka. Allah menyebutkan wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannam. Yahud yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, kufar. Sangat jelas kekafiran mereka. Maka barang siapa yang menyatakan mereka tidak kafir, orang itu yang harus mondok kembali, harus belajar kembali. Berarti dia jahil. Dia adalah orang yang bodoh yang menyatakan Yahudi tidak kafir atau Nasrani tidak kafir. Ijma' seluruh para ulama, tidak ada perselisihan sedikit pun bahwa mereka kufar. Baik, sekarang kita tanyakan. Kalau mereka beramal dengan amalan yang baik, dan kata mereka, saya ikhlaskan amalan saya ini untuk Tuhan Allah. Diterima atau tidak diterima? Atau apakah dikatakan dia adalah orang yang beramal dengan amalan soleh? Bagaimana mungkin dia beramal dengan amalan soleh tersebut, tetapi di sisi lain, dia beramal dengan amalan kufur yang menggugurkan semua amalan soleh tadi. Berarti pada hakikatnya, yuridu dunya atau yuridul akhirah? Yuridu dunya mereka. Apa yang mereka niatkan ikhlas untuk Allah? Satu kecil. Atau sekian kecil. Tetapi apa yang mereka lakukan dari kekafiran karena dunia itu lebih besar dan menggugurkan seluruhnya. Maka dikatakan seorang yang beramal dengan amalan soleh karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi di sisi lain dia beramal dengan amalan yang yukafiruhu kufran, dengan satu kekafiran yang mengkafirkan mereka dan mengeluarkan mereka dari Islam, seperti Yahudi, seperti Nasrani. Ida abadullah, Yahudi dan Nasrani kalau beribadah pada Allah walaupun ikhlas, tetap dikatakan tidak ada nilainya. Dan tetap dikatakan bahwa mereka yuridul hayata dunya wa zinataha. Mereka hanya mengharapkan dunia dan perhiasannya. Au tasaddaqu, atau kalau Yahudi dan Nasrani bersedekah misalnya. Au shamu, atau berpuasa. Ibtigha'a wajhillah, mengharapkan wajah Allah, mengharapkan pahala di akhirat. Bagaimana nilainya? Enggak ada nilainya, gugur dengan kekafirannya. Wa mithlu kathir min hadhihi al-ummah alladhina fihim kufrun. Demikian pula terjadi pada umat ini. Kaum yang mengaku muslimin, terjadi pada mereka kekufuran atau kesyirikan akbar yang mengeluarkan mereka dari Islam secara keseluruhan. Idza ata'u Allah, kalau mereka taat pada Allah dalam satu masalah, atau dia mengamalkan dengan amalan taat khalisatan dalam keadaan ikhlas, yuriduna biha thawaballah, mengharapkan wajah Allah, mengharapkan pahala dari Allah di akhirat, fid daril akhirah. Lakinnahum ala a'malin tukhrijuhum minal Islam, tetapi mereka berada di atas amalan yang telah mengeluarkan mereka dari keislaman. Wa tamna' qubul a'malihim, dan menghalangi diterimanya amalan mereka. Fa hadzan naw aidan qad dzakara atau qad dzukira fi hadhihi al-ayah an Anas. Ini pun disebutkan dari Anas tentang tafsir ayat tadi. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan tunaikan untuk mereka apa yang mereka inginkan dari dunia. Tetapi di akhirat mereka tidak memiliki kecuali nar. Mereka tidak akan mendapatkan kecuali api neraka. Di antaranya disebutkan dari Anas Ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Contohnya adalah seperti Yahudi yang beramal dengan amalan saleh atau Nasrani yang beramal dengan amalan saleh. Karena mereka dalam keadaan telah kafir dengan amal perbuatan mereka, dengan kekufuran-kekufuran mereka, kesyirikan-kesyirikan mereka, maka amalan-amalan mereka tidak ada tujuan lain kecuali dunia. Wa kana salaf yakhafuna minha. Maka salafus saleh sangat khawatir dari yang demikian. Sehingga ketika mereka beramal, mereka terus dalam keadaan belum yakin kalau amalannya akan diterima di sisi Allah sampai nanti berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka tidak menghitung-hitungnya, sudah berapa amalan saya? Oh, sudah sekian. Berarti pahala saya sudah sekian. Kalau dilipatkan 700 berarti sekian. Tidak demikian keadaan mereka. Mereka justru orang-orang yang selalu khawatir, selalu takut, jangan-jangan amalan saya tidak diterima karena satu kesalahan atau satu dosa atau satu perkara yang menggugurkan amalan-amalan salehnya. Sehingga sebagian salafus saleh ada yang menyatakan, "Lau a'lamu annallaha taqabbala minni sajdatan wahidah latamannaitul maut." Dinukil dari Salafus Saleh, ada yang berkata, sungguh kalau aku tahu Allah menerima satu sujudku saja, maka niscaya aku akan berharap mati. Kenapa demikian? Kata dia, sungguh kalau aku mengetahui satu sujudku diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya aku akan berharap mati. Lian Allah taala yaqul, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari amalan adalah minal muttaqin, dari orang-orang yang takwa. Berarti kalau saya tahu sujud ini diterima, berarti saya orang yang takwa, maka saya berharap mati saat itu. Khawatir akan turun kembali ketakwaan, aku akan berubah kembali. Sungguh, kalau saya tahu ada satu sujud yang diterima oleh Allah, niscaya saya akan berharap mati ketika itu, agar mendapatkan husnul khatimah. Karena Allah berfirman, innama yataqabbalallahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah akan menerima amalan, amalan orang-orang yang bertakwa, atau amalan orang-orang yang muttaqin. Berarti kalau diterima sujud saya yang satu ini, berarti saya orang muttaqin. Kalau saya orang muttaqin, saya berharap saat itu meninggal, kemudian husnul khatimah selesai. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini menunjukkan bahwa mereka, rahimahumullah, kaum salafus salih, para ulama, al-mu'minun yang memiliki keimanan dan keilmuan, dalam keadaan mereka tidak pernah yakin dan tidak pernah terlalu pede bahwa amalannya pasti diterima. Enggak. Semua dalam keadaan gelisah, dalam keadaan harap-harap cemas, dalam keadaan berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar diterima, dan khawatir jangan sampai gugur karena amalan-amalan dosa yang lain. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Dikatakan, "Tsumma qala baqiya an yuqal." Kemudian dikatakan, sisanya yang perlu disampaikan adalah, "Idza 'amila ar-rajul as-salawatul khams." As-salawatul khams, waz-zakah, was-shaum, wal-hajj ibtigha' wajhillah. Taliban tawabal akhirah, thumma ba'da dhalika amila a'malan qasidan bihad dunya. Bagaimana kalau seorang beramal dengan amalan yang baik, salat lima waktu, zakat, puasa, haji, karena mengharapkan wajah Allah, ikhlas, karena taliban tawabal akhirah, karena mengharapkan mencari pahala di akhirat, tapi kemudian dia beramal dengan amalan-amalan lain, qasidan bihad dunya, amalan lain yang dalam keadaan dia mengharapkan dengan amalan itu dunia. Bagaimana keadaannya? Termasuk atau tidak termasuk? Di dalam apa yang Allah katakan, man kana yuridu al-hayata dunya wa zinataha. Apakah termasuk dalam ancaman Allah ini? Kalau yang pertama, kedua, ketiga, keempat, sudah jelas disebutkan oleh para ulama, termasuk dalam ayat tadi, bahkan tafsir dalam atau tafsir tentang ayat tersebut adalah yang demikian. Tapi sekarang seorang yang muslim secara keumuman, mereka kadang beramal soleh, kadang berbuat dosa, dan kadang beramal soleh ikhlas karena Allah, kadang beramal soleh karena dunia, kadang-kadang begini, kadang-kadang begitu. Maka dikatakan, apakah dia yuridu dunia atau yuridu akhirah? Misal an yahujja faradahu lillah, dia haji, menunaikan haji fardunya. Haji fardu adalah haji yang pertama kali, adalah haji fardu yang wajib bagi dia. Dia kerjakan karena Allah, untuk Allah. Tapi kemudian dia haji lagi, dia haji lagi. Yahujju ba'dahu li ajli dunya, haji yang kedua, ketiga untuk dunia urusannya. Sebagaimana banyak terjadi pada manusia. Maka bagaimana keadaan mereka? Dikatakan oleh syarih, fahuwa lima ghalaba alaihi minhuma, maka orang itu adalah akan dinilai dari mana yang ghalib, mana yang kebanyakan, yang lebih unggul dari keduanya. Lebih banyak mengharapkan dunia atau lebih banyak mengharapkan akhirat? Kalau dari amalan-amalan salehnya lebih banyak mengharapkan akhirat, maka sungguhnya dia adalah seorang yang mengharapkan akhirat. Hanya saja dia tergoda sekali dua kali oleh syaitan, sehingga dia terbawa oleh syaitan dan kemudian kembali lagi. Tetapi kalau yang ghalib adalah selalu dunia, dunia, dunia, dunia, kadang-kadang ikhlas. Maka dikatakan, fahuwa lima ghalaba alaihi minhuma, maka orang tersebut adalah dinilai dari yang paling ghalib, yang paling unggul. Bukankah seorang pendusta kadang jujur? Maka apakah dinilai dia seorang yang jujur? Tidak. Karena sudah yang paling seringnya adalah pendusta. Dia adalah seorang kadzab. Tetapi ketika dia berkata kepada dokter, dia jujur. Karena untuk kepentingan dirinya. Sakit apa? Yang ini dokter. Mungkin bohong enggak? Dia kalau bohong rugi. Karena dia akan tidak diurus oleh dokter dengan sebaik-baiknya. Tidak akan diobati dengan benar oleh dokter. Kalau dia dusta, pasti dia akan jujur ketika itu. Qad yasdukul kadzib aw kadzab. Seorang pendusta kadang jujur, tapi tetap dinilai al-aghlab, yang ghalib pada dia. Bagaimana ibn a'azakumullah, demikian keadaan amalan-amalan saleh. Apakah diniatkan karena Allah, karena apa yang Allah persiapkan di akhirat, atau diniatkan karena dunia, karena sesuatu dari keuntungan-keuntungan dunia, apakah pujian-pujian atau harta, keuntungan, kedudukan, dan lain-lainnya. Maka yang dikatakan amal karena dunia adalah amal karena pujian tadi, amal karena harta benda tadi atau keuntungan-keuntungan. Wa qad qala ba'dhum, dan sebagian mereka berkata, Al-Qur'an katsiran ma yadhkur ahli al-jannah al-khullas wa ahli an-nar al-khullas wa yaskut an sahibi ash-sha'ibataini wa huwa hadha wa amsaluh. Dikatakan bahwa Al-Qur'an sering kali menyebutkan ahlul jannah yang betul-betul murni ahlul jannah. Orang-orang muttaqin, orang-orang yang beriman, orang yang beramal saleh, yang mukhlis. Wa ahlun nar, dan juga sering menyebut tentang ahli nar, ahli neraka yang memang murni ahli nar, orang kafir yang betul-betul seluruh amalannya karena dunia. Wa yaskut an sahibi syaibatain, dan diam artinya tidak menyebutkan tentang orang-orang yang dalam keadaan pada dirinya ada dua amalan, kadang begini kadang begitu. Wa huwa hadza wa amsaluhu, dan inilah yang sejenis itu, yaitu orang yang beramal kadang karena Allah ikhlas, kadang dia riya, kadang dia mengharapkan dunia. Orang inilah yang nanti akan Allah putuskan dengan seadil-adilnya. Maka kita di dunia jangan terlalu yakin amalan kita akan diterima. Teruslah beramal dengan amalan yang saleh dan teruslah berupaya untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan karena apa yang Allah persiapkan dari pahala-pahala akhirat, dan terus memperbaiki niat. Terus, tidak berhenti. Dan jangan terlalu yakin amalannya akan diterima. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, orang yang demikian akan terus berupaya dan terus berupaya, tidak akan merasa saya sudah banyak beramal saleh. Enggak akan merasa begitu. Karena dia sadar untuk diterimanya amalan-amalan tadi butuh keikhlasan. Butuh syarat-syarat yang susah. Yang kata para ulama, sungguh tidak ada yang lebih sulit bagi kami kecuali memperbaiki niat. Para ulama menyatakan sangat sulit bagi kami untuk meluruskan niat. Imam Ahmad rahimahullah juga menyatakan demikian, bahwa sangat berat bagiku, sangat sulit bagiku untuk memperbaiki niat. Dan sudah dibahas dalam Jami'ul Ulum wal Hikam di majlis ini juga alhamdulillah tentang masalah niat dan ucapan-ucapan para ulama yang menyatakan betapa sulitnya untuk meluruskan niat, mengikhlaskan niat. Maka kita beramal sebanyak-banyaknya dan terus sebaik-baiknya sesuai dengan sunnah, dan kemudian berupaya untuk seikhlas-ikhlasnya. Nasallahu ta'ala an yarzuqana al-ikhlas. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita keikhlasan. Demikian ikhwan fillah na'azakumullah, apa yang bisa saya sampaikan. Subhanakallah bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.